genggam kau gadis impian hati, senyummu mereka tebarkan mewangi. Jinggam sempurna dirimu kasih, sungguh dalam hati engkau ku kagumi. Bergelora rindu ini bila kau jauh di sisi, hingga ku terbawa mimpi bayangmu menarik kasih. Bayangmu menarik kasih.